Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ketujuh dari kitab Al-Mu'amalat. Bab yang ketujuh tentang Al-Wakalah. Kita lanjut pada bab yang berikutnya, Al-Babu Tsamin. Bab yang ke-8, Fil Kafalati Wad-Dhaman. Bab yang ke-8 membahas tentang kafalah dan dhaman. Jaminan. Pembahasan tentang jamin menjamin. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab yang ke-8 ini ada beberapa masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ma'nal kafalati wa adillatu masyru'iyyatiha. Masalah yang pertama tentang makna kafalah dan dalil disyariatkannya kafalah. Yang pertama, ta'rifuha, makna atau definisi kafalah. Al-kafalatu hiya iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbih ila majlisil hukmi. Definisi kafalah adalah iltizam, pertanggungan jawab. Ihdar man alaihi haqqun mali li rabbih, pertanggungan jawab untuk menghadirkan orang yang berhutang, ya, ila majlisil hukmi, ke majlis hukum, yaitu pengadilan. Iltizam atau pertanggungan jawab, yakni memberikan jaminan, ya. Karena al-multazim adalah orang yang bertanggung jawab. Iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbih ila majlisil hukmi. Kafalah yakni pertanggungan jawab atau memberikan jaminan, ya, pemberian jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang ke majelis hukum atau ke pengadilan. Kemudian yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya kafalah. Adapun dalil disyariatkannya kafalah, wa hiya mashru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dalilnya itu dari Alkitab, yakni Al-Qur'an, was sunnah, yakni al-hadis, wal ijma', dan dari ijma'. Kafalah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, al-hadis, dan al-ijma'. Famin al-kitab qauluhu ta'ala. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Qalu, para penyeru itu berkata, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan bagi orang yang bisa mendatangkan piala raja tersebut, maka baginya bahan makanan yang banyak seberat beban unta. Wa ana bihi za'im, dan aku akan menjamin itu. Ai kafilun dhaminun. Makna za'im di sini adalah kafilun, yakni kafil, penjamin, dhamin, yang bertanggung jawab. Hadza huwa syahid, ini yang menjadi syahid dalam ayat ini, wa ana bihi za'im, dan aku jamin. Dalil yang lain qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, salhum ayyuhum bidzalika za'im, dalam surat Al-Qalam ayat 40. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum, tanyakanlah kepada mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka za'im bidzalik? Siapakah di antara mereka za'im ay kafil? Siapakah di antara mereka yang menjamin, yang bertanggung jawab bidzalik, terhadap keputusan yang diambil tersebut? Ini dalil dari Al-Quran. Disyariatkan kafalah, menjamin, atau menjadi penjamin sesuatu. Wa min as-sunnah, dalil dari sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ariyatu muaddatun waz za'imu gharimun wad dainu maqdiyun. Al ariyatu muaddatun, pinjaman itu muaddatun, harus dilunasi, harus dibayar. Waz za'imu gharimun, dan az-za'im, yakni penjamin, gharim, dialah yang menanggung hutang. Wad-dainu maqdiyun, dan ad-dain, hutang itu maqdiyun, harus dibayar. Al-hadith rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syahid Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa az-za'im gharim. Az-za'im penjamin, pihak penjamin, ya. Dialah gharim, dialah yang bertanggung jawab untuk menanggung hutang. Hutang yang dihutang oleh si penghutang. Fazza'imu huwa al-kafil. Az-za'im di sini maknanya adalah al-kafil, yang menjamin. Wazza'amatu al-kafalatu. Sedangkan az-za'amah di sini maknanya al-kafalah, penjaminan. Dan di sana masih banyak dalil-dalil dari hadis yang lain yang menunjukkan disyariatkannya kafalah. Di antara dalil tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di mana di dalam hadis tersebut, ya, secara makna, suatu ketika dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang jenazah. Jenazah laki-laki untuk disolatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah mayit ini memiliki hutang? Maka para sahabat menjawab, tidak. Maka beliau mensolatkannya. Kemudian dihadapkan lagi kepada beliau jenazah yang lain, dan beliau pun bertanya lagi, apakah mayit ini memiliki hutang? Maka para sahabat menjawab, iya, ya Rasulullah, iya, mayit ini punya hutang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ya, salatkanlah dia. Yakni beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menyolatkan jenazah tersebut, sedangkan beliau tidak ikut menyolati. Lalu sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, yang maknanya saya yang menjamin hutangnya, ya Rasulullah. Abu Qatadah menjadi penjamin di sini, menjadi kafil, ya. Menjadi penjamin hutang si mayit ini. Yakni Abu Qatadah akan bertanggung jawab untuk membayar hutang si mayit kepada orang yang memberi hutang. Maka setelah ada kafil, ada penjamin, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah tersebut. Mafhum ya? Ini bab kafalah. Bab kafalah. Masalah penjaminan. Nah. Kafalah dan dhaman, ya, dua istilah yang selalu beriringan gitu. Hampir selalu beriringan. Ya. Taib. Antara kafalah dan dhaman. Nanti akan dijelaskan kalau masalah dhaman. Tergambar ya pembahasan kafalah. Nah, itu dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, waqad ajma'al ulama, dalil dari ijma'. Ulama telah sepakat. Ulama telah ijma' ala jawazil kafalati li hajatin nasi ilaiha. Para ulama sepakat atas bolehnya kafalah. Bolehnya memberikan jaminan, ya. lihajatin nasi ilaiha, karena kebutuhan manusia kepada kafalah ini. Wadaf'id dharari 'anil mudin, dan juga dalam rangka untuk apa? Daf'id dharar, mencegah adanya kerugian yang mungkin saja terjadi pada al-mudin, pihak yang memberikan hutang. Nah, karena kalau tidak ada yang menjamin, bisa jadi yang memberikan hutang ini rugi nantinya. Sehingga para ulama sepakat bolehnya kafalah karena kebutuhan manusia kepada kafalah ini penting. Dan juga ini termasuk dari bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga dalam rangka tadi untuk mencegah timbulnya kerugian yang mungkin terjadi pada pihak yang memberi hutang. Selesai dari masalah yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, arkanul kafalati wa syurutuha. Rukun-rukun kafalah dan syarat sahnya kafalah. Arkanul kafalati khamsatun. Rukun-rukun kafalah ada lima. As-sighatu, yang pertama sighah. Sighat. Sighat kafalahnya. Sighatnya atau lafadznya adalah dengan kalimat-kalimat yang bisa difahami bahwasannya itu adalah kalimat menjamin atau menanggung. Nah, baik dengan mengatakan ana kafiluh, aku penjaminnya, atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang bisa difahami ke makna menjamin atau menanggung. Rukun yang kedua, wal kafil, al kafil, adanya penjamin. Adanya penjamin. Wal makful lahu, yang ketiga, al makful lahu, ada pihak pemberi utang, makful lah. Yang keempat, al makful anhu, pihak yang berhutang. Al makful anhu adalah pihak yang berhutang. Dan yang kelima, al-makful bih, al-makful bihi, yakni hutangnya. Nah, hutangnya atau harta bendanya. Ini lima rukun kafalah. Wasighatuha tatimmu bi ijabil kafili wahdah wa la tatawaqqafu ala qabulil maqfuli lahu. Dan sighatnya, sighat kafalah itu cukup kalimat ijab dari penjamin saja. Jadi cukup ijab saja, enggak ada qabulnya. Nah, cukup kalimat ijab saja dari pihak penjamin. Saya yang menjamin. Saya yang menjamin utangnya orang itu. Wala tatawaqqafu ala qabulil maqfuli lahu. Dan sighat di sini tidak bergantung kepada qabul dari pihak yang memberikan utang, ya, dari pihak pemberi hutang. Ya. Nah, jadi sigotnya cukup ijab atau kalimat dari pihak kafil, penjamin, pihak penjamin. Nah, tidak bergantung kepada qabul, ya, lafadz qabul dari pemberi hutang. Seperti yang terjadi dalam hadis tadi, ya, tidak disebutkan pemberi hutangnya siapa, ya. Yang jelas Abu Qatadah mengatakan, saya yang menjamin hutangnya ya Rasulullah, ya. Tidak dicari dulu siapa yang memberi hutang, setuju apa enggak, ya. Tidak, ya. Nah, mafhum ya. Kemudian amal kafilu, dibahas satu persatu di sini. Amal kafil, adapun al kafil, fa yushtaratu fihi an yakuna ahlan litabarru'i. Adapun kafil, pihak penjamin, disyaratkan padanya, ya, harus dia adalah orang yang ahlan litabarru', orang yang mampu dan pantas untuk bertabarru'. Tabarru' itu membantu cuma-cuma. Bahasa Indonesianya apa? Membantu cuma-cuma, ya. Wallahualam bahasa Indonesianya. Al-kafil, pihak yang menjamin, disyaratkan padanya dia harus orang yang ahlan, orang yang mampu, pantas untuk bertabarru', untuk memberi bantuan secara cuma-cuma. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan, sama saja pihak penjamin ini adalah laki-laki atau perempuan. Li'annal kafalata minat tabarru'at, karena kafalah, penjaminan itu termasuk tabarru'at, termasuk tabarru'at, ya. Amal kebajikan, ya, atau pemberian bantuan secara cuma-cuma, ya. Wa ala dzalika la tasihul kafalatu minal majnun awil ma'tuh awis sobi. Atas dasar ini maka tidak sah kafalah, ya, penjaminan yang dilakukan oleh al-majnun, orang yang gila, ya. Awil ma'tuh atau orang yang idiot, orang yang akalnya kurang, ya. Awis sobi atau anak kecil, ya. Wa kadzalikal mahjuru alaihi lisafahin, demikian pula orang yang mahjur alaih, yakni orang yang terlarang untuk melakukan transaksi karena kedunguannya, ya. Fala tasihu kafalatuhu wala dhamanuhu, orang-orang seperti ini tidak sah kafalahnya, ya, pemberian jaminannya tidak sah. Wala dhamanuhu, demikian pula dhamannya tidak sah. Jaminannya tidak sah. Wa ammal makful anhu. Sekarang penjelasan al makful anhu. Adapun al makful anhu, yakni pihak yang berhutang, ya. Fala yustaratu ridahu li sihhatil kafalah. Tidak disyaratkan yang berhutang ini harus ridho, ya. Tidak. Nah, tidak disyaratkan ridho dari pihak yang berhutang, Ya. Bikhilafil kafil, fa inna ridahu syartun li sihhatil kafalah. Berbeda dengan kafil, pihak penjamin. Maka apa? Ridho pihak penjamin itu syarat. Syarat sahnya kafalah. Baik. Jadi enggak bisa orang yang berhutang, misalkan ketika ditagih utangnya enggak bisa bayar utang, kemudian utang ana dijamin sama fulan. Padahal enggak tahu, ya. Si fulan ini ridho apa enggak gitu. Ya. Nah, kalau pihak kafil penjamin harus atas dasar ridho pihak penjamin atau kafil tersebut. Dan termasuk syarat sahnya kafalah. Adapun al-makful anhu, keridhoan orang yang berhutang, ya, ketika mau dijamin hutangnya, tidak disyaratkan padanya. Tidak disyaratkan adanya keridhoan orang yang berhutang, nah, untuk dijamin hutangnya. Paham ya? Sedikit lagi. Amma mahallul kafalah. Adapun mahal al kafalah, sesuatu yang dijaminkan, sesuatu yang dijamin. Faqad takunul kafalatu bil mal. Kadang kafalah itu berupa harta, ya. Wa yutlaqu 'alaiha ad-daman, dan penjaminannya disebut dengan doman. Jadi kadang sesuatu yang dijamin itu almal, harta. Dan penjaminan harta, ya, itu biasanya disebut dengan doman. Waqad takunu bin nafsi. Dan kadang sesuatu yang dijamin itu adalah an-nafs, badan. Wa yutlaqu 'alaiha kafalatul badan wal wajhi. Dan kafalah yang seperti ini biasanya disebut kafalatul badan wal wajhi. Kafalah penjaminan badan dan wajah. Kalau kafalatul mal, penjaminan harta, itu disebutnya doman. Kalau penjaminan badan, itu biasanya disebut kafalatul badan wal wajah. Penjaminan badan dan wajah. Baik. Satu masalah lagi tentang kafalah. Kita adzan dulu. Ba'da adzan kita lanjut satu masalah lagi tentang kafalah. Sehingga pertemuan berikutnya masuk ke pembahasan abdoman. Allahu al-mu'adzin ya'adzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatul thalithah, masalah yang ketiga. Fi ba'di ahkamil kafalah. Sebagian hukum-hukum kafalah. Ya, ini maknanya di sana masih ada hukum-hukum yang lain yang tidak disebutkan di sini. Di sini hanya disebutkan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan kafalah. Yang pertama, tashihul kafalatu bi badani kulli insanin alaihi haqqun maliyun. Sah kafalah dengan menjamin badan setiap orang yang berhutang. Sah, boleh ya. Melakukan kafalah dengan menjamin badan setiap orang atau semua orang yang berutang. Kemudian yang kedua, la tasihul kafalatu bi badani man alaihi haddun. Kalau orang yang dijatuhi hukuman had, ya, la tasih al kafalah, maka tidak sah kafalah dengan menjamin badan orang yang mendapatkan hukuman had. Gak boleh. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan hukuman had pasti badannya akan apa? Ya, gak bisa dijamin. Pasti mungkin akan luka karena cambukan kalau hukuman hadnya berupa cambukan. Ya. Sehingga tidak sah kafalah dengan menjamin badan orang yang mendapatkan hukuman had. Yang ketiga, la tasihul kafalatu bi badani man alaihi qisas. Juga tidak sah kafalah dengan menjamin badan orang yang mendapatkan hukuman qisas. Enggak boleh. Kenapa? Ya, karena orang yang dijatuhi hukuman qisas atau mendapat hukuman qisas, dia harus diqisas. Kalau dia membunuh, dia harus dibunuh. Ya. Nah, tidak sah kafalah dengan menjamin badan orang yang dijatuhi hukuman qisas. Yang keempat, yabra'ul kafilu bimautil makful al-muta'adziri ihdaruhu. Al-kafil, kafil atau pihak penjamin, dia bebas dari tanggungan dengan meninggalnya al-makful, dengan meninggalnya orang yang berhutang. Al-muta'adzir ihdaruh, orang yang berhutang yang dia sulit untuk dihadirkan. Jadi kalau orang yang berhutang ini adalah termasuk orang yang al-muta'adzir ihdaruh, orang yang sulit untuk dihadirkan, ya, kemudian dia meninggal, ya, maka apa? Ya bro'ul kafil, kafil pihak penjamin, dia terbebas dari tanggungan hutang tersebut. Ya. Yang kelima, al-kafilul gharimu dhaminun idza matala al-asil wa lam yusaddid au aflas. Al-kafil al-gharim, al-kafil pihak penjamin, pihak penjamin utang, maka dia dhamin, maka dialah yang bertanggung jawab, dialah yang menanggung hutang. Idza matala al-asil, apabila pihak yang berhutang matala, menunda-nunda, ya, menunda-nunda pembayaran hutang, walam yusaddid, dan tidak melunasi hutangnya, au aflas, atau pihak yang berhutang itu aflas, bangkrut. Nah, jadi misal ada pihak pertama pemberi hutang, pihak kedua yang berhutang, pihak ketiga yang penjamin. Ya. Pihak yang memberi hutang yang pertama, dia akan memberikan hutang kepada yang berhutang jika ada jaminan. Dan ada orang yang mau menjamin, saya yang jamin. Sehingga karena ada jaminan, pihak yang punya uang tadi dia memberikan hutang kepada yang berhutang tersebut. Ya. Jika yang berhutang tadi matola, ya, menunda-nunda pembayaran, bahkan enggak bayar hutang, ya, atau mungkin bangkrut, maka penjamin ini yang bertanggung jawab membayar hutang. Paham ya? Nah. Kemudian yang keenam, al-kafilu ghairul gharim, penjamin selain jaminan hutang, ya, al-huduri, yakni dia penjamin huduri, al-kafil al-huduri, dia hanya pihak penjamin yang menjamin akan dapat menghadirkan pihak yang berhutang ke majelis hukum atau ke pengadilan. Kafil yang seperti ini, kafil yang hanya menjamin akan dapat menghadirkan pihak yang berhutang ke pengadilan, pihak yang seperti ini layatman, tidak menanggung hutang pihak yang berhutang. Paham ya? Nah, jadi kalau kafilnya, penjaminnya ini hanya menjamin akan dapat menghadirkan pihak yang berhutang ke pengadilan, maka jika yang berhutang tidak melunasi hutang, penjamin tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya. Layatman, beda dengan yang kelima tadi. Kalau yang kelima tadi memang apa? Pihak yang menjamin ini atau pihak penjamin kafil, dia menjamin hutang. Nah, bukan sekedar menjamin untuk bisa menghadirkan pihak yang berhutang ke pengadilan, bukan. Sehingga kalau yang poin kelima tadi, jika yang berhutang enggak membayar atau bangkrut, maka yang penjamin berhak harus membayarkan hutangnya. Dia yang menanggung hutangnya. Adapun yang keenam ini, al-kafil ghairul gharim. Kafil ghairul gharim. Kafil penjamin yang bukan masalah jaminan utang, bukan. Tapi kafil huduri. Kafil yang menjamin akan dapat menghadirkan pihak yang berhutang ke pengadilan. La yadman, yang seperti ini, maka la yadman, dia tidak menanggung hutang. Kalau yang berhutang enggak bayar hutang. Li'anna kafalatahu kafalatu ta'rifin wa ihdarin lil makful au lil kafil al gharim. Karena kafalahnya dia ini adalah kafalah ta'rif, ya. Atau kafalah ihdar, ya. Kafalah menjamin kehadiran al-makful, kehadiran orang yang berhutang, ya, di pengadilan, atau kehadiran al-kafil al-gharim, atau kehadiran penjamin hutang. Jadi ada al-kafil al-gharim, ada al-kafil ghairul gharim. Nah, ada yang kafil penjamin hutang, ya. Ada yang kafil penjamin selain hutang, tapi dia hanya penjamin kehadiran. Penjamin kehadiran. Jika terjadi sesuatu, ya. Nah, satu dan lain hal, maka penjamin ini menjamin akan bisa menghadirkan pihak yang berselisih tadi atau pihak yang berhutang tadi. Yeah. Yang terakhir, yang ketujuh, tashihul kafalatu bin nafsi. Sah kafalah dengan menjamin badan. Wahya iltizamul kafil bi ihdaril makful ilal makful lahu au ila majlisil hukmi au nahwi dzalik. Yakni naam, al kafil bertanggung jawab untuk menghadirkan orang yang berhutang kepada orang yang memberikan hutang. Au ila majlisil hukmi, atau menghadirkan yang berhutang ke majlis hukum atau pengadilan. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Naam. Jadi dia hanya apa? Hanya menjamin badannya. Baik. Dan kafalah seperti ini sah, ya. Sah saja. Nah, dia menjamin badan orang yang berhutang ini, ya, aman, ya, dan bisa dihadirkan ke pengadilan atau bisa dihadirkan ke pihak yang memberi hutang. Mafhum ya, selesai dari pembahasan al-kafalah. Nah, penjaminan atau pemberian jaminan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami, ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.